السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. Sama-sama kita panjatkan syukur banyak-banyak kepada Allah SWT dan Fatihnya. Kita dapat berkumpul sekali lagi setelah setahun berlalu. Dan kita bersyukur kerana Allah panjangkan umur kita. Kita masih bernafas pada malam ini. Dan insya Allah kita mohon Allah panjangkan umur kita agar terus dapat menjadi hamba-Nya yang berbakti untuk menolong agama Allah. Saya diberitahu khabar dua hari lepas program-program malam ni ada 7 workshop. 7 program talk. Jadi hujan. Ada air. Jadi saya ingat ke malam ni penonton berkurangan. Rupanya dapat maklumat tadi ada seorang tukar bilat. Hadirin malam ini sudah menjangkau 120,000 orang. Takbir. Alhamdulillah Allah pilih kita. Kita walaupun ada program-program lain yang lebih besar, tapi kita tetap bersama dengan Islam. Kerana kita telah berjanji dalam kalimah syahadat. Apa jua kita tetap bersama Islam. Masih senang dan masih besar. Di sebelah kanan saya, pemain bola sepak. Orang Gana tak main bola sepak. Bola tendang. Kalau main sepak, main tekrok. Kalau main bola sepak, di Gana main tekrok. Bola tekrok. Kalau bola tendang, inilah orang ni. Harimau Melayu kan? Tak pakai mana muka. Harimau Melayu. Jadi kita bimbang dalam kereta tadi. Nah, takutnya taring ada panjang tu taring. Rupa dah buat cetak dia. Dan di sebelah kanan saya, seorang Muslimah yang hebat, yang telah naik podium. Tempat kedua dalam sukan lumba putusikan. Dan orang budak-budak lelaki belakang-belakang naik podium ni maksudnya naik atas petas 3 orang je. Dia tak ada naik podium 18 orang. Jarang maknanya kita dengar orang perempuan naik podium. Biasanya yang naik podium tu tukang-tukang piala je. Tapi dia tukang timur piala. Inilah kita berbuah-buah. Lama mana main bola? Main jatik ni. Dari Cik. Cik mana? Dari umur 12. 12? So, saya lagi Cik. Masa saya, tapi saya tak ingat lah. Mok kita cerita. Dia kata masa kita kecil dalam umur 4 bulan tu. Dia beli bola kecil. Jadi bila kita nangis, dia beli bola tu, golek dan nangis. Baik, ini pertama kali ada di tempat pertama dengan kita lah. Asal ke mana? Saya rasa faham. Asal tak nak faham, so kat mana? Maran. Mati dengan Nun. Dari daripada Gambang ke Kuantan tengah dapat Gambang ke Temenggung tengah Sumarang. Sumarang tu kampung mana? Kampung Seri Cedong. Kampung Seri Cedong. Seri Cedong. Sebab apa dia kampung panggil kampung Seri Cedong? Kenapa punya betul? Kena masa besar. Kampung mana punya? Kampung saya dulu, saya duduk kat estate lah. Oh, estate. Estate tu main estate ke tak? Estate tak tahu. Tak apa, sabi. Okey, sikit-sikit. Tak apalah. Kali kita usul ni, balik awal lagi. Jadi sekarang mewakili Harimau Muda. Harimau Muda, bukan Harimau Melaya. Dulu Melaya kan? Jadi ni muda. Saya Harimau Tua. Baik, ada apa nak ucap kepada penonton? Saya tengok program ni sangat meriah dan ramah. So, alhamdulillah lah. Apa soalan? Saya ni peminat Manchester United. Dan dekat lambang ni tu nampak macam ada gambar setan sikit lah. Sebab nama pun Red Devil. So, buat apa kita? Boleh ke kita nak sokong dia? Nak sokong. Baik, dia kata dia minat MU, Manchester United. Jadi dia kata Manchester United ni lambang dia Red Devil. Kalau kita terjemah tak, pemang-pemang wadah-wadah tak, setan merah. Pada kata dia kerasik nakal setan. Jadi Tok Adam ni boleh ke kita sokong pasukan Red Devil ni? Pokoknya haram dan harus. Dan sebenarnya memang sokong MU. Tiki-tiki. Yang sokong tu Real Madrid. Real Madrid. Sungguh. Memang minat betul Spanyol. Minat ke Cristiano Ronaldo. Boleh tanya sepatut. Lapor tu boleh ke potong. Kita minat pasukan bola seperti MU, walaupun dia punya logo ada lambang macam setan warna merah, kerana yang kita sokong situ, di situlah hukum maksudnya. Yang kita sokong ni perlawanan bola dia. Jadi kalau perlawanan bola tidaklah haram. Tiap permainan yang tidak haram, maka kita menyokong mana-mana kumpulan tanpa bertarung, tak haram lah. Jadi hukumnya harus. Walaupun nama kelab bola sepak Toyo Tiga Beradik. Pasal bukan kita sokong benda lain, kita sokong perlawanan bola, betul tak? Jadi bila ada Red Devil tu menjadi logo, minat kepada permainan bola ke atau setan tu? Di situlah haramnya apabila kita sokong syaitan itu sendiri. Kerana syaitan ni Allah kata nampak musuh kita. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jangan kamu ikut syaitan, kerana syaitan itu musuh kamu yang sangat jelas. Jadi adakah orang yang sokong Manchester United ni sokong syaitan? Dok sekali-kalilah. Mereka sokong perlawanan bola. Itu saja. Maka tak boleh kita nak kata yang haram. Cuma apabila logo tu telah disahkan sebagai Red Devil, dan mereka pula memang panggil Red Devil, Red ni merah, Devil ni maknanya hatu bersih, iblis setan, maka janganlah kalau boleh kita pakailah lambang-lambang begitu pada tubuh badan kita. Kita hanya sokong minat dan sebagainya. Bagi masalah yang logo tak ada masalah, boleh pakai. Jadi yang nampak di situ keindahan Islam, dia tak larang kita sokong MU. Dia tak bagi kita pakai lambang-lambang yang tak baik seperti itu. Nampak? Jelas dah sekarang. Baik, di sebelah diri saya pula tuan punya musuh jika kita ingat apa macam hutang puah ni. Kalau tak macam hutang puah pun memang jelera mata untuk aku ni. Rupa-rupanya ni tuan mutu ada sebelah. Pernah naik podium dapat tempat kedua dalam satu race, betul? Asal orang mana? Asal Sambai. Seremban. Seremban tu besok. Kak mana? Kampangnya? Sigamak. Sigamak? Sigamak. Sigamak? Sigamak. Baik. Adik-adik berkorang. Empat orang. Adik kakak? Tinggi saja. Baik, macam mana seorang Muslimah boleh mencuburi bidang mana yang suka motor? Tuan ni yang pelik dengan ni. Bila tengok adik je, adik lagi yang main motor saja, ikut dia sama-sama minat nak cuba bidang ni tak? Oh, lepas tu? Lepas tu ambil motor aja. Lebih peringkat lebih tinggi lagi. Okey. Dan sekarang ni mewakili kelab motor Selangor. Motor Selangor. Bila pula ada race? Lagi tengok. Kalau bulan 3 tahun depan. Beri ucapan sikit kepada penonton pada malam ni. Tak pernah. Ni sekarang? Tapi dah pernah sekali. Baik, ada soalan tak? Saya nak tanya, apa bentuknya seorang wanita macam ni berlumba dengan pelumba lelaki di hitam? Baik, soalan dia, dia berlumba dengan pelumba lelaki. Baik. Al-aslu bil-amri al-tibaha. Asal bagi setiap-tiap suatu adalah harus dulu. Dia harus dulu. Macam kata makanan-makanan, binatang-binatang yang dalam hutan, harus dulu. Kita nak kata binatang ni haram, dia mesti ada dalil. Jadi asal harus. Kita nak kata binti itu haram, mesti ada dalil. Innama haqqama alaikumul maitata wal dama wal lahma khinzir al-ayat. Allah Ta'ala telah haramkan khinzir. Oh, asalnya harus, tetapi haram khinzir sebab ada ayat. Jadi, berlumba motor. Belum lagi dengan laki-laki. Apa hukum berlumba motor? Berlumba ni musabaqah. Nah, musabaqah. Tapi bukan musabaqah Quran. Nah, musabaqah ni pertandingan kita berebut-rebut nak menang. Nah, itu yang musabaqah. Nah, musabaqah betul ini. Tapi tak terkenal. Baik, berlumba yang pertama kita nak tengok hukum dia berlumba. Adakah haram? Ya, haram jika maknanya sengaja memperhayakan akan nyamuk diri. Bila masa haram, dia tak pakai helmet, dia tak pakai gas, berlumba di jalan raya, ada tiang api, nak ada kambing ni tak, lembu duduk tempat cik luar kampung semua jalan. Jadi kalau gitu, sudah memang haram hukumnya kerana masuk dalam kata wala tukum. Air itu bila tak buka, jangan sengaja kamu merosotkan diri kamu. Tetapi ulama-ulama menjawab, apabila ada hitam yang ada ciri-ciri keselamatan, nah, walaupun kalau maknanya tidak mengikut peraturan boleh membahayakan juga, maka ulama kiaskan dengan sukan berkuda yang memang menjadi sunnah Nabi. Jadi sukan berkuda ini sunnah, tetapi kita dah ikut peraturan, tak guna perana atau duduk balik atau duduk bawah buruk kuda belakang. Nampak? Jadi nak buat pelik pada orang, dah girik di kuda, nah. Jadi walaupun asalnya sunnah, jika sengaja membahayakan, jadi haram juga. Baik, masalahnya apabila sudah berlumba di dalam gitar, tak ada tiang lampu, tak ada tangga lampu merah, tak ada lari beti, tidak ada driver tepi, nyeletak apa benda ni, semua nyeletak benda ni, penghadang-penghadang yang boleh menyelamatkan, maka hukumnya tidak lagi menjadi haram. Masalah sekarang, berlumba dengan laki-laki. Nah, jadi berlumba dengan laki-laki ni, perempuan dengan laki-laki ni, dia kat mana dia haram? Duduk dekat, tengok tepat dulu. Kalau kita duduk dua orang di sini, tak ada orang depan ni. Bahaya lah tu. Tapi kalau dah ramai gini, maka terangkatlah hukum, tidak lagi terjadi fitnah. Kemudian dalam perlombaan tu ada tak pegang-memegang? Ada tak? Macam dalam lomba tu. Hai. Ingat ada gitu. Ada pertolongan berlambut tu ambil nombor telefon. Tak ada. Jadi bab tu lah. Islam adalah agama peraturan. The way of life. Apa dua bidang sukan? Jagalah. Jangan sampai jadi haram. Kita tahu dah apa yang haram. Yang cuma ke kadang-kadang bila kita excited dalam situasi-situasi bersukan, kita jadi lupa kadang-kadang. Jadi benda ni lah kita ni. Nampak? Jadi jangan excited sangat sampai kadang-kadang kita lupa. Nah, akhirnya kita langgar peraturan. Asalnya kita bermula dengan baik, tetapi bila kita dah gairah sangat, maka kita lompat pagar hudud-hudud Islam. Maka jadilah haram bukan sebab tokan itu sendiri, tapi kita tidak menjaga akan peraturan-peraturan. Nampak? Nah. Jadi yang berminat nak tengok ni, buat satu-satu benda. Ni bola siapa ni? Beli basah malam belakang tu. Orang ada sign. Bagus. Bawa orang ni. Saya tahu, kamu main bola. Saya nak timbang bola ni, tapi saya bakal jumpa. So, saya nak minta ustaz, ustaz bagilah siapa orang. Ustaz nak bagi sebab ada sign saya dengan ada kata-kata. Bola ni ada tanda tangan Wang Zek Haikal. Nak bagi pada siapa-siapa yang bertuah pada malam ini. Jadi siapa yang nak bola ini, jangan angkat tangan. Orang marah nak. Orang setir je. Nak buat aku mana? Jadi lagi, siapa yang nak, saya bagi terus. Jangan angkat tangan. Kalau angkat tangan, tambah juga. Tambah boleh kita lah. Bola apa ni? Adidas, Adidas. Ingat Asadi je. Bola ni, berapa berat ni? Dia ikut pada jenama juga, Ustaz. Ikut jenama lah. Jadi bola yang tandingan untuk Piala Dunia? Adidas. Rasa apa? Sebab FIFA kan Adidas. Baik, kontrak dengan Adidas. Okey. Tak boleh pusing-pusing tangan ni. Tak pandang. Tak pandang? Nak tunjuk ke tak ke? Saya boleh tunjuk ke kepala. Tinggi kaki je. Tinggi kaki. Dari pusing tu. Boleh-boleh, Ustaz. Rasa apa ni? Sebab bila orang tengok, baru orang cakap, takut kata adik Zek mari. Zek dah mari malam ni, saya tengok. Sampai. Ada juga orang pandai buat macam aku. Saya ingat saya seorang, ambil buat gitu. Takutlah budak-budak pria. Nak pergi ke penonton? Cara mana nak bilang bola penting? Soalan. Tendang. Boleh tak tendang? Tak boleh tendang? Boleh tendang? Kenapa mana? Ambil bisa? Bisa. Boleh. Soalan dia, bolehkah kita solat jamak kalau nak pergi tengok bola? Boleh tak ni? Pasal kadang-kadang tak daripada jauh tengok bola, eh? Baik, yang pertama kita kena tahu dulu, jamak ini kebiasaan ini untuk musafir, orang yang berjalan jauh. Jadi jika perjalanannya jauh, seperti kata dari Kuantan, daripada Marang nak tengok bola di Bukit Jadi contohnya, sudah lebih daripada 90 km destinasi, boleh jamak kejap. Sebab ada orang kata tak boleh jamak, tak boleh jamak sebab main bola ni haram. Baik, kalau permainan yang kita nak tengok itu benda yang diharamkan, memang orang yang nak musafir pergi tengok tak boleh jamak. Kerana kita ada kaedah yang berbunyi ar-rukhsah tunatu bil ma'asy, kerenganan-kerenganan agama itu tidak digantungkan kepada perkara-perkara maksiat. Cuma adakah main bola itu haram? Itu yang kita nak tahu dulu. Nek, main bola, bola tak haram. Main bola ada orang kata sepak kepala sahabat dan sebagainya, boh pelaka. Nek, main bola, tendang bola tidak haram, titing bola tidak haram, nek, tanduk bola pun tidak haram. Nek, jadi yang haram adalah audio. Dengan sebab main bola ada pertaruhan, yang bertaruh haram, yang main bola tidak haram. Dan kadang-kadang haram dengan sebab mendedahkan aurat. Kerana aurat haram, maknanya kita dedahkan kepada orang lain. Jadi kalau kita nak pergi tengok bola, nak pergi tengok perlawanan bola, bukan nak pergi tengok buat maksiat, maka jadi hukumnya masih lagi harus kita jamak kosong, tidak dipanggil musafir maksiat. Yang kita duduk kabar ha, tak boleh jamak, nak pergi tengok orang lawan bola, ialah dia bukan nak pergi tengok bola, dia nak pergi tengok aurat yang main bola. Dan nak pergi tengok aurat orang itu, memang sah dia nak pergi buat benda yang tidak tu, maka tidak lagi boleh mengadakan jamak. Nah, yang ketiga pula, orang yang tak boleh jamak, nah, memang walaupun dia pergi bukan nak buat maksiat, nah, iaitulah orang-orang yang tidak mengerjakan solat, tak usah kata jamak, semayang pun tidak. Ini yang kita kena jaga. Nah, kadang-kadang 120 ribu orang duduk tengok bola, beribu-ribu yang tak solat. Jadi haram tu bukan bola, yang haram tu adalah tidak semayang dengan sebab bola, dengan sebab perangai manusia ni lah perlawanan bola, permainan bola dapat nama buruk. Yang buruk sebenarnya manusia itu sendiri, bukan bola atau perlawanan itu. Nek, tak ada tanggungjawab dengan agama dia, dia tak semayang. Makanya ha, tengok bola apa tak semayang. Ha, nama buruk tu dapat daripada bola tu sendiri. Padahal bola tu dah buruk baru ni, tengok baru saing lagi. Nah, ada empat tu kita kena faham. Kok mana sebab yang jadi keji? Semuanya sebenarnya sikap manusia itu sendirilah. Eh, akhirnya orang kutuk hiburan. Ha, hiburan. Asal hiburan, tak semayang. Kenapa? Bukan hiburan tidak semayang, yang menjadi hibur dan tengok hiburan itu yang tidak semayang. Eh, jadi tak ada masalah. Jangan niat nak pergi tengok aurat orang. Dan kita nasihatkanlah, mana-mana daripada pagi sokan, mulailah berhijrah. Bukan daripada main bola main gasing, bukan daripada main bola Rimau Melaya jadi main burung titik, jadi main bola juga, tetapi menunjukkan Islam membenarkan kita bermain dalam keadaan menuntut aurat. Boleh tak? Kan? Boleh, insyaAllah. Nah, ada lagi soalan sebelum kita berakhir? Saya suka buat taksi yang baik ke Bumer. Ada yang sesenang mengatakan penyiaran oleh agama. Boleh Ustaz jelaskan? Aksi apa? Berani lah. Berani. Aksi berani ke aksi apa? Macam aksi berani? Bukan. Jadi ganas ini lah. Untuk menang, untuk keharapan. Sebab itulah dalam peraturan jalan raya, kita kadang-kadang berdosa dengan Allah walaupun kita tidak disaman. Dan kadang-kadang kita disaman tetapi tidak haram di sisi agama. Nah, contohnya tempat tu tak ada orang tapi tak boleh parking, kita libur juga kereta kita sebuah, tak ada orang pun yang terganggu, maka dia tidak berdosa pada agama. Tapi dia salah di sisi undang-undang kerana tempat tu tak boleh parking. Dan kadang-kadang dia tidak kena sama, sebab apa benda ni, tak ada polis itu. Tetapi lampu merah laju dia lagi langgar, orang lain break sampai berlanggar-langgar orang lain. Dia ni telah mengorakkan orang lain. Walaupun tak punya hukum dia ni, dia haram dan berdosa dengan Allah di akhirat nanti. Jadi bila kita apa saja aksi, sama ada dalam sukan motor, sukan bola dan sebagainya, kalau sengaja membahayakan diri kita sendiri, kalau dalam bab nombor motor lebih daripada hak. Contoh Arthur Senam, profesional bawa Formula 1, bukan kacir, Formula 1, nama tak juara dunia. Dia terbunuh dengan sebab selekoh. Selekoh tu dia baca dah 180 km, tak boleh lebih. Tapi kalau dia lebih daripada 180 dengan tayar Bridgestone pada hari itu, tak boleh lekat, mesti akan terbabas sedikit. Bila sedikit keluar daripada track, masuk atas rumput, menyebabkan kereta melayang. Menunjukkan seorang profesional, dia dengan sengaja melebihkan akan kecutan, lebih daripada kemampuan kenderaan dan teknologi itu sendiri, maka ini sebenarnya adalah haram. Jadi dalam maknanya aksi lagu mana pun, yang pertama membahayakan diri kita sendiri lebih daripada had laju yang dibenarkan. Dan katakan kalau lebih pada ini, biasanya akan jatuh, maka jangan buat lagu itu. Nampak? Nah, begitu juga jika memborak atau membahayakan orang lain. Nah, jadi jangan ganas, jangan ganas sangat. Maknanya kita, maknanya biarlah, maknanya lebih, maknanya orang panggil benda bukan ganas. Ganas tu tak punya sangat, muka tak ganas, mana nampak. Maknanya aksi lebih bersemangat. Lebih baik yang kita boleh berkataan aksi yang lebih bersemangat. Nah, baik. Nak tanya sebab bola. Buat orang bola, kamu main bola kan? Nah, ada tiga soalan. Yang pertama, jika kalau ditendang oleh striker daripada jauh lah, kemudian bila goalkeeper pun jebak, tak jebak? Jebak. Jebak. Bukan jebak, bubuk. Mana ni? Jebak main bola. Maknanya melakukan aksi menangkap stang lah. Next. Baik. Jadi kalau begitu, bola pun pecah. Adakah boleh masuk dalam gol sebab goalkeeper sudah tersilap jangkaan? Bila bola pecah, dia jadi slow. Jadi bila disilap di terbang awal, nampak bola masuk lambat ke bawah. Gol ke tak? Bola tu pecah. Gol. Mana tahu tu? Sebab tak kira bola tu jadi petok ke, jadi tidak. Betul. Baik. Yang kedua, dia tendang. Belum sempat out, kena kepada lesman. Lesman duduk tepi tu, kena dan masuk di dalam gol. Go ke tak? Go. Lesman duduk di luar. Masanya lesman kat luar. Lesman duduk di luar. Oh, kalau macam bola tu. Bola tu sudah. Lesman duduk atas naik, tunggu nak dekat go. Bila bertendang kuat, kena kepala dia, bola jadi double in swinger. Lebih pada urat atau pintu, dia tak go lah sebab dia out. Dah lebih orang ni? Tak lebih orang, dia go. Pasal go ni bukan bermain. Sebab lagu mana cara pun, janji bola tu masuk dalam tu, kita kira go juga. Ngaruh juga. Kita akan nanti dalam sesi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.